Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Zaman akhir, zaman akhir, akeh iman podo keplintir, podo keplintir. Mergone keterjang banjir, manungso nera gelemikir. Mergone keterjang banjir, manungso nera gelemikir. Banjire kebudayaan barat, ingkang rupo-rupo maksiat, rupo maksiat. Menungso nera gelem tobat, banjur Allah nurunake laknat. Menungso nera gelem tobat, banjur Allah nurunake laknat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Akeh bencana ing kono kene, gunung jebluk gempa bumi ne, gempa bumi ne. Pengangguran banget akeh, krisis moneter ono rampunge. Pengangguran banget akeh, krisis moneter ono rampunge. Korupsi merajalela, terjadi di mana-mana, di mana-mana. Kenakalan poro remaja, lanang wadon mendem narkoba. Kenakalan poro remaja, lanang wadon mendem narkoba. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sing wis do marenono, sing turung ati-ati yo, ati-ati yo. Ayo podo enggal tobato, ben uripmu bisa mulya. Ayo podo enggal tobato, ben uripmu bisa mulya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillahi. Do elingo iki zamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane wali songo. Sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino. Ajarane wali songo werno werno. Dikir tahlil kirim dungo lakonono. Moco Quran lan solawat kulinono. Ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Ono carane dakwah lawan budaya. Umpomone kaya Sunan Kalijaga. Pituture mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalno. Wis kabukten rikala zaman sakmono. Akeh para manungsa nyembah berhala. Banjur sadar laku musyrik ditinggalno. Podo nderek ajarane wali songo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ojo sira banget-banget seneng-seneng no alam dunyo. Malaikat juru pati lirak-lirik marang siro. Oleh yang lirik malaikat arep njabut nyowo siro. Oleh yang njabut angen teni dawuhe kang moho mulyo. Ojo enak-enak turu elingo marang patine. Yen dipundhut Gusti Allah menungso karek ketune. Umur menungso bendino suto. Ayo para kanca padha ndang topato. Urip ning dunya pira suwene diumpamakno mung mampir ngombe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ojo sira banget-banget seneng-seneng no alam dunyo. Malaikat juru pati pirak lirik marang siro. Oleh yang lirik malaikat arep jabut nyawa siro oleh jabut angen teni dawuhe kang moho mulyo ojo enak-enak nguru elingo marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso kare ketune umur menungso bentino suto ayo poro kanca padha ndang topato urip ning dunya pira suene diumpamakno mung mampir ngombe. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Urip pisan ora mung jajal jajalan amal irosinan senan taun wulan Allah becik siro bakal tinimbalan marang mengayunan Allah bal ambalan urip ono dunyo sepiro suwene mung ngenteni pati samongso istu mengko marang janjine sanaliko Israel nyabut nyawane tekane Israel tanpa kula nuwun tanpa nembung sampeyan kula suwun ora kena semayan sajam setahun najan siro dremi mil suki panun nuli siro diutem ne wong sadeso plesir plesir numpang joli diring dunyo sak dalan dalan sambat keloro loro tekan kubur sing Allah dawungi bandangmu isti epas ora suwe yo mung sapedote nafas yen wis bali ngarsane kang maha walas garing lekar nganggo topeng kapuk kapas. Salli wa sallim daiman ala Ahmadan. Salli wa sallim daiman ala Ahmadan. Wal ali wal ashabi man qad wahadan. الآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَدَ. يَا إِلَهَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. يَا إِلَهَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَسَلِّمْنَا فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا وَسَلِّمْنَا فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا. Ono dunyo ojo podo mondar mandir, ojo namung nuruti karepe pikir, opo siro ora podo kuatir, opo siro ora podo kuatir, bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Ya ilahana ighfir lana dhunubana, ya ilahana ighfir lana dhunubana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Ono dunyo ojo podo ena ena, ono dunyo ojo podo ena ena, ora suwe bakal dipikul punda, mlebu kubur ulese banjur dibuka, tinggal mungkur banjur diita-ita. Ya ilahana ighfir lana dhunubana, ya ilahana ighfir lana dhunubana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Ono dunyo iku namung sawetara, ingkang suwe besu ono ing alam poko, elingono lamon mati sangmu opo. Bondon dunyo ora bakal digowo. La ilaha illallah. al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Eling-eling siro manungso Temenono anggonmu ngaji Mumpung durung ketekanan Malaikat jurupati Ojo siro banget-banget Gonmu bunga ono ing dunyo Malaikat jurupati lirak-lirik marang siro panglirike malaikat arep njabut nyawa niro Olen jabut angen teni Dawuwe kang moho suci Sangwise didawui Banjur tandang karo kondo Aku iki mung sak termo Siro ora kena semoyo Luih loro luih nelongso Rasane wong neng neroko Labang kures kolo jengking Labang geni ulo geni Rante geni koto geni Cawisane wong turhoko Jonggem mampang dawuh pangeran Jonggem mampang tinggal sembahyang Salatullah Gede banget ganjarane wong ibadah netepi jamaah karonu nunggu imame puji lan zikir ing panggonane eling eling siro manungso sadu mati ojo krono orang bakal ditompo Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim kula husnul khatimah Allahumma salli ala Muhammad Syafi Salim ala dawam La ilaha illallah Wa la na'budu Ibadah kula pecah kulo husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi urip ning dunya aja podo ngersulong seneng ndonga nindakno dawuh agama senajan ati susah tansah elingo maring Gusti Allah kang maha kuwasa ati iki kudu ikhlas lan narimo akeh sithik jatah kang wis ditampa urip ning dunya aja padha ngersulong seneng ndonga nindakno dawuh agama rino lan wengi Allah sampun maringi sekabeh nikmat wis dicukupi mula aja lali syukur mring ilahi bakal nikmat lan gawe tentreme ati mula urip ning dunya aja ngongso menungso dititapa dari rezeki bedo amri hasil kang disenjoku dundua ugi ikhtiar kanti ikhlas lan lilo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Salli wa sallim da'iman ala ahmada salli wa sallim da'iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iman iman teman wong sugih ras sembahyang iman iman teman wong sugih ras sembahyang Nabi Sulaiman luweh sukihio sembahyang Nabi Sulaiman lowe sukihio sembahyang Eman, eman teman wong melarat ora sholat Eman, eman teman wong melarat ora sholat Nabi Ayub luwe melarat tetep sholat Nabi Ayub lewe melarat tetep sholat Eman, eman teman Wong ganteng rasembahyang Eman, eman teman Wong ganteng rasembahyang Nabi Yusuf lewe ganteng yo sembahyang Nabi Yusuf lewe ganteng yo sembahyang Salli wa sallim daiman ala ahmadah Salli wa sallim daiman ala ahmadah Wal ali wal ashabi man qad wahadah Wal ali wal ashabi man qad wahadah Eman, eman teman Wong ayu rasembahyang Eman, eman teman Wong ayu rasembahyang Siti Fatimah lewe Ayu yo sembahyang Siti Fatimah luwe ayu yo sembahyang Eman, eman teman Wong gagah rasembahyang Eman, eman teman Wong gagah rasembahyang Nabi Ibrahim lewe gagah yo sembahyang Nabi Ibrahim lewe gagah yo sembahyang Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah repote dadi pedagang salate digawe gampang opo maneh dagangane laris durung salat ngakune uwis repote dadi wong tani salate digawe lali opo maneh wayahe tandur salate diundur-undur repote wong garap sawah salate sak wayah wayah opo maneh wayahe panen salate ora tau kopen repote wong dadi sopir salate mung mondar mandir opo maneh ngoyak penumpang salate digawe gampang repote dadi pejabat salate terkadang telat opo maneh wayahe rapat salate diloncat loncat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ojo siro banget banget gonmu bunga onon dunyo malaikat jurupati lirak lirik marang siro malaikat jurupati lirak lirik marang siro goneng lirik malaikat arep jabut nyawa niro nyawa niro yen wis teko titi mongso kudu budal rakeno semoyo yen wis teko titi mongso kudu budal rakeno semoyo larane sekarat pati sewu loro dadi siji dadi siji mergo uripe podo lali marang tuntunan agami mergo uripe podo lali marang tuntunan agami ninggal salat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni sing dilakoni mulo urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi mulo urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi sapa wonge gelem iman taat ring dawuh pangeran dawuh pangeran uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran uripe tekun sembahyang ora lali deres Quran rino wangi seneng wiridan amal sunnah dadi pakulinan lamun mati sekarate gampang ora kroso babar pisan. Lamun mati sekarate gampang ora kroso babar pisan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Bakal pedong amal ora ono ganti kejaba telung perkorokan wikati sompo pengin selamat ayu di kondeli. Kan sepisan rupane amal jariah ngeto angke bondo krono sabilillah bisa nolak kabe bololan musibah neka angke rizki kang jembar lan berkah ilmu kang manfaat iku kapindone kanti ta'lim marang wong ngalim ilmune sebab ilmu dadi pepadang uripe insya Allah selamat dunia akhirate. Due anak soleh iku kang pungkasan bagus pakertine lan birrul waliden junjung dhuwur bapa ibu sekalian mendem jero pinter kenongo tuladan. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Gusti Allah dawuh sejatine mati besok ning akhirat ake sing jaluk bali pengin arep ibadah bekti marang Gusti sakwise ngalami kebendu sing gekirisi Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati sakwise mati ketune kepati-pati sing amale ape ketune mung setitik sing amale ala ketune tumindak murko Nabi Ilyas wae arep mati mrebes mili mergo mung ana dunya kesempatane ngabekti nalikane mati sekabehe dilereni sauwise kuwi padha ngunduh wohing pakerti Mumpung isih urip podho ngati-ati ayo diakei nggone bekti marang Gusti urip ana dunya iku ora suwi Ojo nganti ketun ing tembe mburi Salli wa sallim daiman ala ahmada Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Eling-eling siro manungso Jaler estri enom tuwa Saben dino podo elingo kapan-kapan nompo timbalan saben dino podo elingo kapan-kapan nompo timbalan timbalane kang moho suci, kelem ra kelem pakale mati, pakale mati. Diselani penganggon putih, yen wis budal ora bisa muli. Diselani penganggon putih, yen wis budal ora bisa muli. Tumpakane kereta Jawa, rudo papat rupa manungso, rupa manungso. Cucukane umah towo, tanpa bantal tanpa kloso. Cucukane umah towo, tanpa bantal tanpa kloso. Umae ora ono lawange, turu dhewek ora ono kancane, ora ono kancane. Ditutupi anjang-anjang, diurugi disawur kembang. Ditutupi anjang-anjang, diurugi disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang, tangise kaya wong nembang, kaya wong nembang. Yen ngaji arang-arang, bertondo imane kurang. Yen ngaji arang-arang, bertondo imane kurang. Luwih loro luwih susah, rasane wong ono neraka, ono neraka. Dicawisi gondo geni, klabang geni ulo geni. Dicawisi gondo geni, klabang geni ulo geni. Ulone sak kluku-kluku, nyawisi wong kang orang gugu, kang orang gugu. Sing wani maring pangeran, gekampang dawuh pangeran. Sing wani maring pangeran, gekampang dawuh pangeran. Luweh mulya luweh mukti, rasane wong ono suwarga, ono suwarga. Dicawisi widodari, pitung puluh punjul siji. Dicawisi widodari, pitung puluh punjul siji. Ya Allah kita nyuwun, gesang ingkang istiqomah, istiqomah. Ya Allah kita nyuwun, benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah kita nyuwun, benjang pecah husnul khotimah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi alhamdulillah. Poro sedulur mengerti nono yen ing alam kubur bakal ono ono pitakon enem perkoro kudu bisa anjawab siro. Kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeranmu iku sopo, nulin jawabo kelawan cetro yen Gusti Allah Pangeran kulo. Kang kaping pindho pitakonane sopo iku Kanjeng Nabi Niro, enggal jawabo kelawan cetro yen Nabi Muhammad Nabi kulo. Kaping telune pitakonane yo opo iku agomoniro, jawabane ora ono liyo yo iku Islam agomokulo. Kang kaping papat pitakonane kiblat iro yo iku opo, Ka'batullah iku kiblat kulo, koyo mengkono jawab siro. Kaping limane pitakonane yo opo iku panutaniro, kitab Al-Qur'an jawab siro yo iku kitab panutan kulo. Kang kaping enem pitakonane yo sopo iku seduluriro, kaum muslimin uga muslimat yo iku kabeh sedulur kulo. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Boten wonten toyo lan boten kiyat, boten wonten toyo lan boten kiyat, kejawi angsal pitulunge Allah, kejawi angsal pitulunge Allah. Monggo sareng sami taubat dateng Pangeran, monggo sareng sami taubat dateng Pangeran, mumpung durung podo mlebu neng luangan, durung podo mlebu neng luangan. neng dunyo ora suwe bakale mati. Urip neng dunyo ora suwe bakale mati. Lamon ora ngaji mati ne rugi. Lamon ora ngaji mati ne rugi. Rugi dunyo ora dadi opo opo. Rugi dunyo ora dadi opo opo. Rugi akhirat kang mesti banget ciloko. Rugi akhirat kang mesti banget ciloko. Jeroneng kubur isi sindat karo platung. Jeroneng kubur isi sindat karo platung. Ora papa, ora anak, ora piyung. Ora papa, ora anak, ora piyung. Ora simbah, ora putu, ora mantu. Simbah ora putu ora mantu. Kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku. Kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi pitung werna manungso sing oleh ridho anugrahe Gusti Allah ora liyo. Ing akhirat kayub iyub wit suwarga ora mlocot kaya wong kang akeh dosa. Kaping pisan para pemimpin ingkang adil, kaping pindho wong nom-noman ora jail, kaping telune wong kasatrian krono Gusti, kaping papat arep maksiat nuli wedi, kaping limo seneng sedekah kanthi lilo, kaping enem marang masjid ati kasengsem,